Contoh penanya, bagaimana agar kita terjaga dari sikap ekstrim kanan dan ekstrim kiri dalam beragama? Ya, untuk kita terjaga dari dua sikap ekstrim tersebut, tentunya kita menjaganya dengan ilmu, yaitu ilmu agama. Ilmu agama ini membimbing orang untuk terjaga dari sikap ekstrim. Kalau ilmu lain tidak ada jaminan untuk menjaga orang dari sikap ekstrim. Ya, banyak orang yang doktor-doktor dalam bidang kimia, dalam bidang fisika, tapi jadi ekstrim. Kenapa? Dia selama ini sesuai, tidak pernah kenal agama. Begitu kenal agama, orang yang ngajarkan agama ekstrim, jadilah dia ekstrim. Karena si tokoh ini bodoh tentang agama. Ya, jadilah ekstrim. Ya, maka untuk menghindarkan sikap ekstrim, ya harus belajar agama, yaitu Alkitab Sunnah ini, untuk mengontrol amal ini supaya tidak ekstrim kanan ataupun kiri. Ya.